بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد Insyaallah, ya, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasannya pelajaran pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang keempat, ya, terakhir sampai pada pelajaran ya, Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, ya. Pada pelajaran yang ke-14. Ya. Sudah dibahas sebelumnya hiwar dan beberapa tamrin pada pelajaran ini. Ya, langsung saja sekarang kita melanjutkan pembahasannya pada tamrin yang berikutnya, yakni at-tamrinu ats-tsalitsu, tamrin yang ketiga. Ya. At-tamrin ats-tsalitsu, ya, atau ats-tsalitsu yang ketiga, tamrin yang ketiga pada pelajaran yang ke-14 ini, ya. Soalnya atau perintahnya, istakhrij min ad-darsi ma warada fihi min amthilatil hali, istakhrij min ad-darsi ma warada fihi min amthilatil hali, cari, keluarkan dari dars, apa yang datang padanya, apa yang ada, yang datang atau yang muncul atau yang ada pada dars tersebut, yang termasuk contoh-contoh hal, jadi contoh-contoh hal, contoh-contoh hal yang datang atau yang muncul atau yang ada pada pelajaran yang ke-14 ini. Ya, dari awal, ya, malaka mut'aban, ya, mut'aban ini hal, ya. Jadi bisa diperhatikan kemarin sudah dibacakan, ya, dan diterjemahkan, diartikan, ya, secara lafaz artinya supaya lebih jelas, ya, bahwasanya kata-kata yang menunjukkan hal, ya, kalau diartikan secara lafaz, ya, itu dengan ungkapan apa, dalam keadaan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, diungkapkan dengan kata-kata dalam keadaan, ya, artinya di situ menunjukkan hal, ya, sesuai dengan ta'rif atau definisi hal, artinya dia menunjukkan atau menjelaskan keadaan, ya, dan terkadang dalam bahasa Indonesia, ya, sesuai dengan kalimatnya, ya, itu bisa digunakan atau digantikan oleh kata misalnya sambil atau ketika atau keadaannya atau yang semisal dengan itu. Jadi untuk terjemahan ataupun penggunaan dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan asalkan kata itu menunjukkan hal, menunjukkan keadaan, kata atau ungkapan atau susunan kalimat di situ, ya, itu untuk menunjukkan keadaan, ya, sebagaimana makna dari hal itu sendiri, ya. Jadi tidak mesti harus diartikan dengan kata-kata dalam keadaan, ya. Itu hanya untuk memudahkan, untuk menjelaskan makna hal pada isim ataupun pada kalimat tersebut. Ya, ini. Ya, kembali ke soal tadi ya. Contoh-contoh hal yang ada dalam pelajaran ini dari tadi dari awal apa? Mut'aban. Ya. Berikutnya. Pada kalimat yang kedua ini atau baris yang kedua ucapan Ahmad sami'tu roninal jarasi wa ana fi ghurfati. Halnya mana? Iya. Wa ana fi ghurfati. Wa ana fi ghurfati ini hal. Itu hal yang berupa jumlah. Berupa kalimat, ya, jumlah ismiyah. Ana fi ghurfati ini jumlah ismiyah, ini sebagai hal. Berikutnya haji'tu musri'an, ya musri'an ini hal. Ya, ini musri'an ini halnya. Berikutnya ucapan Ali ya. Fa kharaja yab'hasu anha. Fa kharaja yab'hasu anha. Di sini yab'hasu ini hal. Jumlah fi'liyah ya sebagai hal. Yab'hasu anha. Dia keluar dalam keadaan mencarinya. Ya. Ini. Berikutnya ucapan Ahmad ra'aituhum kharijina minal mab'ami. Ra'aituhum kharijina minal mab'ami. Ya, kharijina ini hal. Ya, menyesuaikan dengan ya, sahibu halnya untuk jamak, maka isimnya juga bentuknya jamak kharijina. Ya, jamak muzakkar salim ya, mansub dengan ya. Kharijina ini. Berikutnya ucapan mudaris ya, iqra jalisan ya. Iqra il ayati ya Ahmadu. Yaqifu Ahmadu. Kemudian iqra jalisan. Bacalah dalam keadaan duduk. Bacalah dengan duduk. Bacalah sambil duduk. Atau yang semacam itu ya dalam bahasa Indonesia. Yang jelas di situ menunjukkan hal atau keadaan ini. Di sini tadi apa? Jalisan ini hal. Berikutnya ucapan Ahmad uhibbu an aqra'a waqifan. Saya suka untuk membaca waqifan dalam keadaan berdiri. Saya suka membaca sambil berdiri atau dengan berdiri. Ini ya, waqifan ini halnya. Ya. Berikutnya contoh hal pada ayat-ayat yang disebutkan di sini. Ya, Rabbighfirli waliman waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya, mu'mina ini halnya. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan ampuni orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman. Ya. Orang yang masuk rumah dengan beriman dalam keadaan beriman ini mukminan ini halnya. Oke, berikutnya asy-syukurun waja'u abahum 'asya'an yabkun. Halnya yabkun. Ya, ini jumlah fi'liyah ya, yabkun jumlah fi'liyah ini menjadi hal. Jadi halnya berupa jumlah, berupa kalimat. Ini. Berikutnya, ayat yang berikutnya. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ini ya. Wa hum ulufun ini halnya. Berupa apa? Berupa jumlah ismiyah. Hum ulufun ini jumlah ismiyah. Baik. Berikutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Halnya mana? Maita. Ya, ini halnya. Baik. Jadi ya, beberapa contoh penggunaan hal dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik. Berikutnya. Hadis yang disebutkan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Halnya mana? Ada dua ya, muqiman sahihan. Nah, di sini kedua-duanya sebagai hal muqiman, hal yang pertama, dan sahihan, hal yang kedua. Ya. Dan itu bukan atof. Artinya sahihan ini bukan tidak ma'tuf pada muqiman. Kenapa? Karena tidak ada huruf atof. Tidak ada wawu atof. Ya, maka tidak ada wawu atof, maka apa? Kedua-duanya adalah hal. Ya, muqiman itu hal, hal yang pertama, dan sahihan, hal yang kedua. Dan juga sahihan itu bukan na'at ataupun bukan sifat dari muqiman, ya. Baik. Jadi maknanya apa? Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian safar, ya, maka dicatat untuknya, ya, seperti amalan yang biasa, seperti yang biasa dia lakukan, ya, seperti amalan yang biasa dia lakukan, muqiman dalam keadaan muqim, sahihan dalam keadaan sehat. Ini jadi dalam keadaan muqim, dalam keadaan sehat. Ya, ini kedua-duanya hal. Ya, ini. Artinya apa? Tinjauan dari sisi nahwunya. Artinya sahihan tidak disebut sebagai ma'tuf dan juga bukan pula na'at, tetapi ya apa? Sahihan ini hal. Ya. Kalau ma'tuf harus ada wawu atasnya. Misalnya seandainya dikatakan muqiman wa sahihan. Ya, muqiman wa sahihan. Maka di situ sahihan ma'tuf. Karena ada wawu ataf wa sahihan. Ya, sahihan di apa? Di i'rab, ya, dia sebagai ma'tuf. Tidak disebut sebagai hal. Dari sisi i'rab, ya. Dari sisi tinjauan i'rab itu tidak dinamakan sebagai hal. Ya. Kalau seandainya itu ma'tuf, tetapi di sini tidak ada wawu ataf, tidak ada huruf ataf yang lain, maka apa? Sahihan dia hal. Dan juga bukan na'at. Karena kalau itu na'at, maka dia akan mensifati muqim. Jadi muqim yang sehat. Ya, orang muqim yang sehat. Artinya sehat itu menjadi sifat dari muqim. Padahal kalau dilihat dari hadis ini, tidak sesuai, ya, tidak cocok. Kalau sahihan itu sebagai sifat dari muqim. Ya, tentunya apa? Dalam keadaan muqim, dalam keadaan sehat. Artinya dua keadaan. Ya, Allahu a'lam ini. Jadi itu ya. Ya. Jadi sebenarnya i'rab itu sangat membantu dan juga sangat berpengaruh pada makna, pada pemahaman yang bisa diambil dari suatu ucapan, suatu kalimat. Ya. Seandainya tidak ada i'rab, maka nanti akan muncul, ya, bisa jadi atau memungkinkan muncul apa? Kesalahpahaman dalam memahami suatu kalimat, suatu ucapan. Ya, ini. Jadi dengan adanya i'rab itu sangat-sangat penting sekali, ya, dalam tadi untuk memahami suatu kalimat, suatu ucapan, ya, sehingga apa bisa didapatkan pemahaman yang benar, yang tepat, insyaallah. Itu ya. Jadi tidak salah faham, tidak keliru. Ya, kalau ucapan-ucapan secara umum mungkin tidak masalah. Ya, tetapi kalau itu apa? Misalkan itu Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an atau itu hadis-hadis Nabi kan, ya apa? Kalau keliru kan bisa menyimpang nanti dari ajaran yang sesuai, yang apa? Yang dikehendaki oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ini. Jadi itu ya perlu diperhatikan, pentingnya i'rab, ya, pentingnya ilmu bahasa Arab. Ya, tidak hanya i'rab juga, tapi ilmu bahasa Arab juga secara umum itu juga sangat-sangat penting sekali. Ini. Baik. Berikutnya. pada bait syair yang disebutkan di sini, yang dibaca oleh Abu Bakar. Mana? Halnya mana? Ya, wal mautu nahwaka. Wal mautu nahwaka. Kemudian yahwi fatihan fahu. Jadi ada dua hal di sini ya. Hatta mata anta fi lahwin wa fi la'ibin. Kemudian wal mautu nahwaka. Ini halnya. Hal yang pertama dan hal ini menjadi apa hal pada kalimat sebelumnya. Ya, halnya berupa jumlah, jumlah isminya. Al mautu al-mautu nahwaka yahwi. Ini ya. Ini hal berubah jumlah ismnya. Ya. Baik. Kemudian pada kalimat hal ini, ya, pada jumlah hali ya, kalimatnya menjadi hal ini, ada halnya juga. Ya, ini pada kata fatihan. Ya, fatihan ini juga hal. Hal ini ada pada jumlah hali ya. Pada kalimat hal tersebut. Ya, jadi ada hal dalam jumlah hali ya. Ya. Baik. Jadi fatihan ini hal. Ya. Ya. Sahibu halnya al-mautu. Ya. Ini. Berikutnya ada lagi. Ya, yang kalimat terakhir dalam dars ini, yarinul jarasu wa yakhrujul mudarrisu qailan. Yarinul jarasu wa yakhrujul mudarrisu qailan. Ya, qailan ini hal. Ya. Baik. Ya. Halnya adalah pada kata qailan. Ya. Dalam keadaan berkata atau sambil berkata atau dengan mengatakan ya, terjemahannya ya, dengan mengatakan atau sambil berkata ya, atau dalam keadaan berkata mengatakan ya, seperti itu ya. Jadi ya beberapa contoh penggunaan beberapa contoh untuk hal dalam pelajaran kemarin ya, dalam percakapan di pelajaran yang ke-14 ini. Berikutnya, tamrin yang berikutnya, Ar-Rabi'u yang keempat. Ayyinil hala wa sahibaha fima yali. Ayyinil hala, tentukanlah hal, ya, tentukanlah hal, wa sahibaha dan sahibnya. Sahib halnya mana? Fima yali, pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa sahibaha. Ya, dhamir ha ini kembali pada hal, al-hal. Jadi kata al-hal, ya, al-halu, hal dalam bahasa Arab ini dihukumi atau dianggap muannas. Ya. Kata atau jenis kata al-halu, hal ini adalah muannas. Sehingga tadi dhamir yang digunakan juga mu'annas. Wa sahibaha. Sahibnya, yaitu sahib hal. Jadi hal, lafad al-halu itu mu'annas. Ya, perhatikan ya, ingat-ingat. Coba nanti perhatikan. Ya. Yang terkait dengan kata al-halu, nanti akan digunakan bentuk mu'annasnya. Seperti dhamir, ataupun yang lainnya. Ya, kalimatnya pada tamrin yang keempat ini, awalan yang pertama, dakhaltul mustashfa dakhaltul mustashfa maridan wa kharajtu minhu ya wa kharajtu minhu mu'afan walhamdulillah ya dakhaltul mustashfa, aku masuk rumah sakit, maridan dalam keadaan sakit. Wa kharajtu minhu, dan aku keluar darinya mu'afan, dalam keadaan sehat. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Dan segala puji bagi Allah. Baik. halnya maridon pada kalimat yang pertama, kemudian mu'afan pada kalimat yang kedua, ya. Kemudian sahibnya mana? Maridon hal yang pada kalimat pertama, ya, maridon sahibu halnya, ya, fa'il pada dakhaltu, dhamir ta' yang menjadi fa'il pada dakhaltu itu sahibu halnya. Pada kalimat yang kedua, mu'afan itu hal, sahibu halnya, ya, dhamir ta' yang menjadi fa'il pada kharajtu, ya, itu kharajtu minhu mu'afan. Jadi dhamir ta' pada kharajtu, ya, yang sebagai fa'il itu, ya, itu adalah sahibu halnya. Baik. Berikutnya, tanian yang kedua, kalimat yang kedua. Uhibbul lahma mashwiyan was samaka maqliyan wal bayda masluqan. Uhibbul lahma, aku suka daging. Mashwiyan, dalam keadaan dibakar. Ya, ini hal, ya. Artinya dia menunjukkan keadaannya. Mashwiyan. Ini halnya. Sahibu halnya mana? Uhibbul lahma. Ada dua kemungkinan. Yaitu fa'il dari uhibbu. Mana fa'il dari uhibbu? Ya, dhamir mustatir. Ya, taqdiruhu ana. Apakah ini cocok sebagai hal sesuai? Tentu tidak. Kenapa? Karena secara makna, ya, tidak sesuai. Uhibbu, aku suka, saya cinta. Kemudian kalau maswiyan itu dibakar, kan tidak mungkin. Itu menjadi hal. Ya, yang memungkinkan, yang benar apa secara makna? Ya, al-lahma. Ya. Al-lahma, daging. Itulah sahibu halnya. Karena sesuai, daging dalam keadaan dibakar. Daging dengan dibakar. Ya. Kalau diterjemahkan daging yang dibakar, yang dibakar itu menunjukkan sifat. Ya, kalau menunjukkan sifat itu berarti bukan hal. Nanti susunannya berbeda lagi. Kalau misalkan saya suka daging yang dibakar, ya, kalimatnya apa? Uhibbu al-lahma al-mashwiyya. Al-lahma al-mashwiyya. Itu sebagai sifat, sebagai na'at al-mashwiyya. Itu na'at atau sifatnya. Maknanya juga sifat daging yang dibakar. Tapi kalau di sini, itu sebagai hal. Artinya dia menunjukkan keadaan, keadaan daging tersebut. Yeah. Bukan menunjukkan sifatnya. Walaupun secara kenyataan, ya, misalkan, ya, dalam satu piring ada daging, ya, daging itu dibakar, ya, ya, secara zatnya, secara hakikatnya sama, apa zatnya atau dagingnya, tetapi cara pengungkapannya, cara menyatakannya itu yang berbeda. Artinya bisa itu diungkapkan dengan sifat, dengan susunan na' dan man'ut seperti tadi, ya, uhibbul lahma al-mashwiyya, itu ungkapannya, susunannya berupa na'at man'ut, pensifatan. Saya suka daging yang dibakar. Tetapi bisa pula diungkapkan dalam bentuk apa tadi, hal, dengan ungkapan yang menunjukkan hal, keadaan. Uhibbul lahma mashwiyan, saya suka daging dalam keadaan dibakar. Saya suka daging keadaannya dibakar. Ya, seperti itu, ya. Jadi bedakan. Ya. Dan tadi dalam memaknai ataupun dalam menerjemahkan juga terjemahkan yang tepat, yang sesuai. Kalau itu memang hal, ya, diterjemahkan dengan ungkapan, dengan kata-kata yang menunjukkan itu hal. Jangan diterjemahkan dengan pensifatan. Karena nanti akan merubah makna atau merubah maksud dari yang aslinya. Ya, itu penting, ya. Berikutnya, wasamaka maklian. Ini ma'tuf ya. As-samaka ma'tuf pada al-lahma. Jadi aku suka ikan maklian dalam keadaan digoreng. Ini sama maklian, ini halnya. Sahibu halnya apa? As-samaka. Ya, as-samaka ini sahibu hal. Dan halnya adalah maklian, ikan dalam keadaan digoreng. Ikan keadaannya digoreng. Bukan ikan yang digoreng, itu pensifatannya. Kemudian wal bayda masluqan, dan aku suka telur keadaannya direbus. Telur rebus. Telur keadaannya direbus, dalam keadaan direbus. Ya, masluqan ini hal, kemudian al bayda ini sahibu halnya. Gitu ya. Berikutnya salisan yang ketiga. Madza qala lakal mudarrisu? Mada qala lakal mudarrisu musyiran biyadihi ila al-lawhati, musyiran biyadihi ila al-lawhati, ila al-lawhati. Apa yang Pak Guru katakan kepadamu? Musyiran biyadihi, ya, dalam keadaan atau sambil mengisyaratkan dengan tangannya, mengisyaratkan, menunjuk dengan tangannya, ilallahu hati, pada papan itu, ya, pada papan atau pada apa, lembaran ya, tersebut, ya, mana halnya? Ya, musyiron, ya, ya, dalam keadaan mengisyaratkan atau menunjuk, atau sambil menunjuk. Ya. Jadi apa yang Pak Guru katakan kepadamu sambil menunjuk papan itu? Artinya Pak Guru berkata kepadamu, beliau sambil menunjuk, berkata sambil menunjuk, dalam keadaan menunjuk al-lauha ini ya. Jadi mana halnya? Musyiran ya, musyiran itu hal. Sahibu halnya ya, al-mudarrisu ya. Al-mudarrisu itu sahibu hal. Baik. Jadi sahibu hal itu yang sesuai ya dengan hal tersebut. Siapa yang dijelaskan keadaannya oleh hal itu? Kalau misalkan di sini madza qala laka, apa yang dikatakan kepadamu? Kalau seandainya kaf, mumber kaf, yaitu mumber untuk mukhatab, ini dianggap sebagai sahibu hal, ya, tidak tepat. Kenapa? Karena disebutkan di situ musyiran biyadihi, sambil mengisyaratkan, sambil menunjuk dengan tangannya, tangan dia. Berarti siapa? Untuk ghaib kan? Dhamir hak untuk ghaib, berarti untuk al-mudarris, ya, bukan untuk mukhatab, bukan untuk apa? Lawan bicaranya, anta dalam hal ini, madza qala laka dhamir kaf. Ya, untuk mukhatab bukan, tetapi itu mudarris, karena sesuai dengan tadi halnya, musyiran biyadihi. Ya. Berikutnya, rabi'an yang keempat, malaka hazinan, malaka hazinan, ada apa denganmu? Ya, dalam keadaan sedih, ada apa denganmu? Bersedih. Ya. Hazinan, yaitu halnya, ya. Halnya adalah hazinan. Sahibu halnya, ya, wamerkaf. Ya, wamerkaf ya, sebagai sahibu hal. Berikutnya. Ja'atni. Ya, ja'atni atiflatu bakiyatan. Ya. Apa? Anak gadis atau anak kecil yang perempuan apa? Anak gadis kecil itu. Atau gadis kecil itu ya, gadis kecil itu datang kepadamu, datang kepadaku bakiyatan ya, dalam keadaan menangis atau sambil menangis atau keadaannya menangis ya. Jadi gadis kecil itu datang kepadaku sambil menangis, atau gadis kecil itu datang kepadaku keadaannya menangis Ya. Waraja'at. Ya, waraja'at dhahikatan. Dan dia kembali dhahikatan, keadaannya tertawa, dalam keadaan tertawa atau sambil tertawa. Ini. Ada dua hal ya pada kalimat ini. Hal yang pertama bahagiatan untuk kalimat yang pertama. Kemudian sahibu halnya aktif latu. Kemudian hal yang kedua dhahikatan. Ya. Sahibu halnya mereka untuk mukhatab alaikum bukan pemerintah ya. Waraja'at dhahikatan ya. Waraja'at dhahikatan. Dia kembali dalam keadaan tertawa. Halnya adalah dhahikatan, itu halnya. Sahibu halnya mana? Ya, dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir takdiruhu dia. Takdirnya adalah dia. Jadi dhamir mustatir ya, tersirat, tidak tampak. Takdirnya adalah dia. Jadi dia untuk perempuan. Ghaibah. Itu adalah sahibu halnya. Itu. Adapun tak pada roja'at, itu tak ta'nif, itu bukan dhamir. Jadi tak ta'nif, ya, huruf tak sukun yang ada di akhir fi'il madhi, itu bukan dhamir. Ya, itu tak ta'nif. Itu huruf tak sebagai tanda bahwa fa'alnya mu'annas. Ya, itu bukan dhamir. Ya. Berikutnya. Sadisan yang ke-6. Qabaltu. Ya, qabaltu akhawati raji'atin minal madrasati. Qabaltu akhawati raji'atin minal madrasati. Aku menemui saudari-saudariku. Ya. Apa dalam keadaan mereka itu pulang dari sekolah. Ya, dalam keadaan atau keadaannya mereka pulang dari sekolah. Ya, mana halnya? Ya, raji'atin itu halnya. Kemudian sahibu halnya, akhwati. Jadi, akhwati itu sebagai sahibu hal. Ya, dia jamak, mu'annas. Ya, maka halnya juga demikian, raji'atin, bentuknya jama' mu'annas. Jadi keadaan hal itu menyesuaikan dengan sahibu halnya. Dari sisi jenis, yaitu muzakkar atau mu'annas. Dari sisi jumlah, mufrad, mufrad, musanna ataupun jama' ya. Itu mengikuti, menyesuaikan dengan sahibu halnya. Itu ya. Berikutnya, sabian yang ketujuh, kallamani al-mudarisu masyiyaini. Kallamani al-mudarisu masyiyaini. Mudaris itu berbicara kepadaku. Ya. Kallamani al-mudarisu. Mudaris, Pak Guru. Ya, Pak Guru berbicara kepadaku. Masyiyaini. Perhatikan ini masyiyaini. Ini isimnya apa? Mufrad, musanna ataukah jamak? Masyiyaini. Ada nun di akhir dengan kasrah. Berarti dia musanna ya. Perhatikan isim musanna itu ditambahkan alif nun atau ya dan nun, kemudian huruf nun itu di kasrah. Itu berarti dia musanna, menunjukkan jumlah dua. Ya, sekarang kita lihat di sini. Kallamanil mudarisu. Mudaris berbicara kepadaku. Pak guru berbicara kepadaku. Ya, masyia ini dalam keadaan berjalan. Ya, kalau diartikan dulu ya. Masyia ini dalam keadaan berjalan. Sekarang perhatikan halnya tadi. Masyia ini. Ini musanna. Bentuknya musanna untuk dua orang. Berarti sahibu halnya juga harus musanna atau harus tasniyah, harus menunjukkan jumlah dua. Jadi kalimat tadi kallamanil mudarisu. Kalau dikatakan sahibu halnya al-mudarisu, Pak Guru, ya, Pak Gurunya hanya satu orang, tidak sesuai. itu sebagai sahibu hal karena al-mudaris mufrad, sementara halnya musanna, berarti tidak sesuai ya. Kemudian kallamani, ya, ada dhamir ya mutakallim, kallamani ya yang akhir itu dhamir ya, ya untuk mutakallim, ini juga mufrad ya. Padahal tadi halnya adalah musanna. Kalau dhamir ya itu dikatakan sebagai sahibu hal juga tidak cocok, tidak sesuai. Lalu perhatikan kallamani, kallamani atau kallamanil mudarisu atau kallamanial mudarisu. Pak guru berbicara kepadaku. Ada pak guru, pak gurunya satu orang ya. Kemudian ada aku pembicara, ini juga satu orang. Berarti kalau di apa digabungkan tak antara pak guru dengan aku ada dua orang. Nah, berarti apa? Cocok dengan halnya, keadaan halnya. Halnya tadi masyaini musanna untuk dua orang. Berarti sahibu halnya juga harus ada dua. Yakni apa? Mutakallim. Ya, yaitu ditunjukkan pada dhamir ya untuk mutakallim. Dan al-mudarisu, mudaris. Jadi si pembicara dan pak guru. Itu kedua-duanya menjadi sahibu hal. Ya, kedua-duanya menjadi sahibu hal. Jadi maknanya apa? Pak guru berbicara kepadaku dalam keadaan berjalan. Artinya yang berjalan siapa? Keduanya, pak guru berjalan, aku juga berjalan. Dua orang ini sama-sama berjalan. Berjalan bersamalah, katakanlah. Ya, jalan bersama, kemudian pak gurunya berkata kepada aku. Jadi dua-duanya berjalan. Kemudian ngobrol gitu ya. Itu bahasa mudahnya ya. Berjalan sambil ngobrol, atau kebalik ya, ngobrol, bercakap-cakap, berbicara sambil berjalan, dua-duanya, baik pak guru maupun aku, artinya mutakalimnya, pembicaranya, gitu ya, ini itu ya, jadi karena masya ini di situ dia musanna, ya, masya ini itu musanna, maka tentunya sahibu hal juga harus musanna, ya, kalau seandainya masyian, ya, masyian, artinya halnya itu mufrad, kalamani al-mudarisu masyian, maka apa? Yang menjadi sahibu hal juga mufrad, satu orang. Ya, bisa jadi pak gurunya. Jadi pak guru berbicara kepadaku sambil berjalan. Maknanya apa? Pak gurunya yang berjalan, beliau berbicara sambil berjalan, kemudian akunya, mutakalimnya, pembicaranya, ya dia tidak berjalan. Dia diam, tidak berjalan bersama pak guru. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan oleh halnya. Halnya mufrad. Misalkan tadi adalah masyian, halnya mufrad. Maka, apa? Sahibu halnya juga harus mufrad, harus satu orang. Dan yang mendekati di situ adalah dia al-mudaris. Karena kalau ada dua kemungkinan ini, maka dipilih yang lebih dekat. Masyian lebih dekat kemana secara lafaz letaknya? Lebih dekat ke al-mudaris. Maka itu sahibu halnya. Jadi seandainya tadi masyian itu mufrad, ya maka sahibu halnya adalah al-mudaris. Jadi pak guru ya, dalam keadaan berjalan, ya, sambil berjalan, beliau berkata kepadaku. Berkata-kata atau berbicara kepadaku. Jadi akunya diam, tidak berjalan, dan pak gurunya yang berjalan sambil berkata tadi. Kalau seandainya masyian itu sebagai hal dari mutakallim, maka tentunya dia akan diletakkan setelah dhamir ya mutakallim tersebut, supaya tidak rancu, supaya tidak samar dengan al-mudaris. Jadi kalamani masyian. Ya, al-mudarisu, ya, berbicara kepadaku dalam keadaan aku berjalan, ya, pak guru. Jadi pak guru berbicara kepadaku dalam keadaan aku berjalan. Atau mungkin lebih jelas supaya tidak rancu, halnya berupa jumlah, berupa kalimat. Wa ana masyin. Atau wa ana amsyi. Atau yang semisal itu lebih jelas. Ya, ini. Jadi itu tadi. Sekali lagi tadi ya, i'rab sangat-sangat berpengaruh pada makna, pada arti, pada pemahaman yang bisa di ambil dari suatu kalimat. Baik. Berikutnya. Samina yang ke-8. Mauzunan yuba'u tamru am makilan? Au mauzunan, apakah ditimbang yuba'u tamru, kurma itu dijual, am makilan, apakah ditakar? Jadi kurma itu dijual dalam keadaan ditimbang, apakah dalam keadaan ditakar? Ada mana mauzunan, itu halnya, seribu halnya mana? At-tamru. Ya. Kemudian makilan ini juga hal. Jadi ada dua hal di sini. Ya. Makilan itu hal. Sahibu halnya. Ya, secara makna ya itu sama dengan mauzunan yaitu at-tamru. Ya. Ini itu sahibu halnya. Ya, dan di sini ada ya. Ya. Sama ya at-tamru sebagai sahibu halnya. Jadi apakah kurma itu dijual dalam keadaan ditimbang ataukah dalam keadaan ditakar? Baik. Berikutnya, tasian yang ke-9. 5. Shallaita qa'idan. Kenapa kamu sholat dengan duduk? Dalam keadaan duduk, sambil duduk. Qa'idan itu hal. Ya, sahibu halnya, ya, bermerta untuk mukhatab. Shallaita, kamu sholat. Ya, jadi pemerintah untuk mukhatab itu sebagai sahibu halnya. Kenapa? Kamu sholat dalam keadaan kamu berdiri. Itu ya. Afwan. Qa'idan dalam keadaan kamu duduk. Dalam keadaan duduk. Ya, kenapa kamu sholat dalam keadaan duduk? Ya. Atau sambil duduk. Ya. Baik. Berikutnya. Asyir yang ke-10. Ha'ula'i abna'i. Kharijina minal baiti. Mereka inilah anak-anakku. Kharijina minal baiti. Dalam keadaan keluar dari rumah. Kharijina ini hal. Dan saya buahnya. Abna'i. Ini anak-anakku. Itu sebagai saya buahnya. Ya. Berikutnya. Hamidun. Mufradan. Aqwa. Min a'da'ihi. Mujtami'ayna. Hamidun mufradan aqwa min a'da'ihi mujtami'ina. Hamidun dalam keadaan sendiri, sendirian, aqwa lebih kuat min a'da'ihi dari lawan-lawannya, dari musuh-musuhnya mujtami'in dalam keadaan berkumpul. Berkumpul, bergabung, bersatu. Ya, musuh-musuhnya berkumpul, bergabung atau bersatu. Kemudian Hamid itu lebih kuat dari mereka. Padahal Hamid sendirian. Ya, Hamid keadaannya sendirian. Ini ya. Ini jadi mana? Mufradan tu hal. Ya, sahibu halnya adalah Hamidun. Kemudian mujtami'in itu hal. Ya, sahibu halnya adalah a'da. Ya, a'da'ihi. Itu ya. Ya. Berikutnya. Saniya asyar yang ke-12. Kalimat ke-12. Arakibina ji'tum am mashina. Arakibina ji'tum am mashina. Apakah kalian datang itu rakibin dengan berkendara, menaiki kendaraan? Am, apakah mashina dalam keadaan berjalan? Ya. Halnya mana? Rakibina itu hal. Dan juga mashina itu juga hal. Ya, kemudian sahibu halnya syi'tum. Jadi pemirsa yang disertai mim untuk jamak itu sebagai sahibu halnya. Jadi kalian datang apakah berkendara, apakah jalan kaki. Itu ya. Berikutnya. Asyara yang ke-10. Salita asyara yang ke-13. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Di surah Al-Anbiya ayat 16. dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, dalam keadaan bermain, keadaannya bermain atau sambil bermain-main, ya, sambil bermain gitu ya. La'ibin itu halnya. Mana sahibu halnya? Wa ma khalaqna, yang memirna sebagai fa'il dari khalaqna ini sebagai sahibu halnya. Ya, sesuai ya. Na, ya, memirna ini untuk, ya, ada dua makna yang memirna untuk jamak atau mutakallim ghairihi, mutakallim bersama dengan yang lain, artinya menunjukkan jumlah jamak. Kemudian makna yang kedua, ya, dhamir ini untuk mutakallim mu'azzim nafsahu, mutakallim yang mengagungkan dirinya. Ya, ini. Nanti bisa dimurojaah kembali pada pembahasan tentang dhamir, ya, insyaallah di sana. Baik. Ya. Nah, di situ la'ibin dipilih bentuk jamak lafadznya, ya, menyesuaikan dengan dhamir na. Ini ya. Dihukumi secara lafadz, ya. Wallahu a'lam. Berikutnya at-tamrin al-khamis, tamrin yang kelima. Akmil al-jumal al-atiyata biwad al-halil waridati fil mithali fil amakin al-khaliyati ba'da takhiriha li tunasiba sahibaha. Akmil al-jumal al-atiyata, sempurnakanlah, lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini biwad al-halil waridati fil mithali, dengan meletakkan hal yang ada, yang datang atau yang muncul pada contoh. Al-hali al-waridati. Al-waridati sebagai na'at atau sifat dari al-hal. Al-waridati mu'annas, lafadznya berarti al-hal itu juga dihukumi sebagai mu'annas. Jadi na'at sesuai dengan mu'annasnya dari sisi salah satunya, ya, dari sisi jenisnya mu'annas ini. Kemudian, fil-amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, ya. Fil-amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong. Ba'da takhiriha, sesudah mengubahnya. Ya. Ba'da takhiriha, sesudah mengubahnya. Litunasiba sahibaha, untuk menyesuaikan dengan sahibu halnya. Ya. Untuk menyesuaikan dengan sahibnya, dengan sahibu hal. Ilman, dengan mengetahui, dalam keadaan mengetahui, atau dengan mengetahui, bi'annal hala tutabiqu sahibaha, bahwasanya hal itu menyesuaikan dengan sahibnya. Ya, hal itu menyesuaikan dengan sahibu halnya. Fil ifradi, dalam hal ifrad, artinya menunjukkan jumlah satu. Wa tasniyati, dan tasniyah, menunjukkan jumlah dua. Wal jam'i, dan jama', menunjukkan jumlah yang banyak, mulai dari tiga dan seterusnya, ya. Kemudian wafit tazkiri wa ta'nisi, dan dalam hal tazkir dan ta'nis, dalam hal tazkir menunjukkan laki-laki, wa ta'nis menunjukkan perempuan. Ini jadi hal itu menyesuaikan sahibu hal pada dalam hal ini tadi, dalam hal ifrad, tasniyah dan jamaknya, artinya dalam hal jumlahnya. Kemudian dalam hal tazkir dan ta'nits, yakni dalam hal jenisnya. Jenisnya mudzakkar ataukah mu'annas, laki-laki ataukah perempuan. Ya, kemudian tadi jumlahnya berapa? Apakah ifrad satu, apakah tasniyah dua orang, dua hal, ataukah jamak tiga atau lebih. Ya. Ya. Jadi itu ya, hal itu menyesuaikan dengan sahibu hal dalam beberapa hal ini. Contoh kalimatnya, awalan yang pertama. Dakhala talibu qa'ata limtihani musta'iddan. Dakhala talibu qa'ata limtihani musta'iddan. Ya. pelajar itu masuk ruang ujian musta'iddan, musta'iddan, musta'iddan. Ya, dalam keadaan siap. Ya, musta'iddan itu siap, siap sedia. Ya. Nah, di situ halnya musta'iddan, ya, menyesuaikan dengan sahibu hal, yaitu at-thalibu. At-thalibu mudzakkar. Kemudian dia mufrad. Ya, at-thalibu mudzakkar mufrad. Laki-laki, kemudian dia satu. Maka halnya juga demikian. Bentuk lafadznya adalah mudzakkar dan mufrad. Yaitu di sini musta'iddan ini dia mudzakkar mufrad sebagai hal. Ya, hal itu mansub, maka dia musta'iddan mansub. Ya, tanda lafadznya adalah fathah pada huruf akhir. Dan asan yang kalimat yang kedua, at-thalibu tadi pada kalimat yang pertama diubah menjadi jamak at-thullabu. Kalimatnya dakhala at-thullabu qa'atal imtihani. Kemudian halnya sesuaikan dengan sahibu hal tadi yang jamak menjadi apa? Musta'iddina. Ya, musta'iddina. Karena diambil dari kata musta'iddan yang dicontohkan di awal tadi, yang digunakan untuk mengisi titik-titik tersebut sesuai dengan keadaannya, dia menjadi hal, maka menjadi apa? Musta'iddina. Ya, dakhalatullabu qa'atal imtihani musta'iddina. Para pelajar masuk ruang ujian dalam keadaan siap sedia. Talisan yang ketiga, dakhalatit talibatu qa'atal imtihani musta'iddatan. Ya, musta'iddatan. Ya, jadi pelajar putri atau mahasiswi itu masuk ruang ujian musta'iddatan. Ada tambahan tak ta'nits atau tak marbutah di akhir isim ini musta'iddatan. Ya, menjadi musta'iddatan. Ya, karena untuk ta'nits untuk perempuan. Ya. Jadi musta'iddatan, ya, menyesuaikan dengan at-thalibatu mu'annas mufrad, ya. Berikutnya rabi'an yang keempat, dakhalatit thalibatu qa'atal imtihani. Dakhalatit thalibatu qa'atal imtihani, para siswi itu masuk ruang ujian, ya. Musta'iddatin. Ya, musta'iddatin, dalam keadaan siap sedia. Ya, apa? Halnya musta'iddatin, ada tambahan alif dan ta' di akhir, sebagaimana pada pada bentuk jamak mu'annas salim, ya. Itu ya, musta'iddatin. Ya, ini sebagai halnya sesuai ya, untuk jamak, untuk mu'annas. Ya, sesuai dengan sahibu halnya itu at-thalibatu. Berikutnya tamrin yang keenam, ya, as-sadisu yang keenam. Ayyinil jumlatal haliyata fi ma ya'ti. Ayyinil jumlatal haliyata fi ma ya'ti. Tentukan jumlah haliyah, kalimat yang menjadi hal pada kalimat berikut ini. Wa qurrabita fi kulli wahidatin minha, dan sebutkanlah rabit, ya, hubungan atau penghubung pada masing-masing dari kalimat tersebut. Awalan yang pertama, hajjatu wa ana saghiran. Aku telah berhaji dalam keadaan aku kecil, masih kecil. Aku sudah berhaji, ya, dalam keadaan aku masih kecil. Halnya jumlah, berubah jumlah, yaitu ana saghirun. Jumlah ismiyah itu sebagai hal. Kemudian rabitnya mana? Rabitnya adalah waw, huruf waw. Wa ana saghirun, ada waw. Waw itu adalah rabitnya. Ya. Berikutnya, sanian yang kedua, pada ayat ini, a'udzubillahiminasyallahirrajim, La taqrabus salata wa antum sakara. La taqrabus salata wa antum sakara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan kalian itu mabuk. Halnya mana? Antum sukara. Antum sukara. Ini halnya. Berupa jumlah. Jumlah haliyah. Jumlah yang menjadi hal. Kemudian rokibnya mana? Yaitu waw. Huruf waw. Afwan meluruskan tadi kalimat yang pertama. Hajatstu wa ana sagirun. Rabiknya ada dua ya, yaitu waw dan bomir. Wa ana ada wawu, ada bomir. Ini kedua-duanya menjadi rabib. Ya, ini. Kemudian yang kalimat yang kedua, wala la taqrabus salata wa antum sukara. Rabiknya ini juga ada dua, yaitu waw dan bomir. Wa antum, ya. Wawu dan bomir, bomir antum. Ini sebagai rabib. Sesuai dengan tadi la taqrabu, ya, antum di situ sesuai dengan keadaannya ya, sesuai dengan saibu halnya la taqrabu itu bermir waw di situ. Itu untuk apa? Untuk mukhatabin gitu ya, mukhatab kemudian jamak ya, muzakkar. Gitu ya, jadi hal sesuai dengan saibu halnya. Dan di sini tentang rabib tadi ya, wa antum sukara, jadi waw dan dhamir ya antum itu sebagai rabib ya. Berikutnya falisan yang ketiga, kharajna natanazzahu. Kharajna natanazzahu, kami keluar dalam keadaan piknik ya, piknik atau tamasya ya. Natanazzahu itu tamasya atau piknik. Ya. Itu kalimat ya, jumlah fi'liyah ya. Natanazzahu ini jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, ini sebagai hal. Jumlah haliyah ini sebagai hal. Kemudian rabitnya mana? Ya, tidak ada wawu, berarti rabitnya dalam dhamir, dhamir saja. Ya, jadi dhamir yang sebagai fa'il dari natanazzahu. Apa? Bomir mustatir, ya, pada natanazzahu di situ ada bomir yang menjadi fa'ilnya, tapi dia mustatir, ya, bomirnya mustatir, takdirnya adalah nahnu. Nah, ini yang menjadi rabib, ya, bomir inilah yang menjadi rabib pada kalimat ini. Ya. Halnya berupa jumlah fi'liyah, natanazzahu, ya, dan bomir tadi, bomir yang menjadi rabib itu sesuai dengan apa sahibu halnya, kharajna, sahibu halnya adalah dhamirna. Berikutnya rabi'an yang keempat, wasalat tabibu waqad matal jarihu. Wasalat tabibu, dokter itu datang, dokter itu tiba atau sampai, waqad matal jarihu, dan sungguh orang yang terluka itu telah meninggal. Ya. Ini al-jarih, orang yang terluka ya. Ini waqad mata al-jarihu itu sebagai hal. Ini jumlah, ini kalimat. Ya, ini jumlah, jumlah fi'liyah. Ini menjadi hal. Lalu rabitnya mana? Ya. Kalau dhamir, adakah sesuai antara dhamir pada jumlah haliyah dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu sahibu halnya? Tidak sesuai. Wasalat tabibu, itu tabib. Artinya dia apa, keadaan yang ghaibah, yang ghaib, orang ketiga. Sementara pada hal, ya, pada hal, ya, kalimat yang menjadi hal, di situ apa? Al-jarih, sebagai fa'al dari mata. Artinya keadaannya berbeda. Yang sahibu hal dari at-tabib, ya, kemudian yang halnya atau yang ada pada kalimat yang menjadi hal adalah apa? Al-jari, tidak sesuai, tidak cocok. Maka ini bukan robit. ya, atau dhamir. Tidak ada dhamir ya di sini, alafu minkum. Tidak ada dhamir ya, at-tabib bukan dhamir, kemudian al-jar juga bukan dhamir ya. Jadi tidak ada dhamir pada kalimat ini. Ya, fa'al dari fi'il itu semuanya isim dhahir. Maka apa berarti dhamirnya berarti rabitnya bukan dhamir tetapi apa? Waw, hanya waw saja. Waqad mata, jadi wawunya waqad ya, wawu di situ itu sebagai rabit ya. Jadi qad mata al-jarihu itu kalimat yang menjadi hal atau dia jumlah haliyah, kalimat yang menjadi hal. Berikutnya khamisah yang kelima, jalasat talibatu yaktubna al-wajibati. Jalasat talibatu yaktubna al-wajibati. Para siswa itu duduk dalam keadaan menulis tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas. Halnya berupa jumlah, berupa kalimat, yakni yaktubna al-wajibati. Yaktubna al-wajibati. Lalu topiknya mana? Wawu ada? Tidak ada wawu ya. Langsung di sini yaktubna. Berarti lebihnya adalah bomir, yaktubna, bomir nun yang ada di akhir itu ya, yaktubna itu sebagai robib. Jadi bomir itu sebagai robibnya. Bomir nun untuk jamak muannas atau jamak inas. Baik. Berikutnya kalimat yang keenam ini dari hadis. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa ad'imut ta'am, dan berilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah arham, rahim-rahim, artinya hubungan kerabat, wasallu bil layli, dan sholatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, dalam keadaan orang-orang itu tidur, tadukhulu jannata rabbikum bisalam, kalian pasti masuk jannah Rabb kalian bisalam dengan selamat. Ya. Yang menjadi hal pada kalimat wan nasu niyam. Ya, wan nasu niyam. Dalam keadaan manusia itu tidur, orang-orang tidur. Ini jumlah, ini sebagai hal, kalimat ini ya sebagai hal. Jumlah fi'liyah al-fumingkum. Jumlah ismiyah an nasu niyamun. An-nasu mubtada' ya, niyamun sebagai khabar, ini jumlah ismiyah sebagai hal, kemudian rabitnya wawu, ya, rabitnya hanya wawu ya, karena pada apa, pada jumlah haliyah, ya itu tidak ada dhamir yang apa sesuai dengan pada kalimat sebelumnya atau pada sahibu halnya. Ya. Keadaannya berbeda ya. Kalau dhamir yang ada yang tersirat pada masing-masing kalimat ini itu berbeda keadaannya, tidak sehingga tidak bisa menjadi rabit. Jadi rabitnya hanya wawu saja. Ini Allahu a'lam. Ya. Berikutnya itu tamrin tadi berapa? Yang ke 6 ya. Sekarang berikutnya as-sabi'u yang ke-7. Tamrin yang ke-7. Yaqulu kullu talibin, setiap siswa mengatakan jalastu aqra'u au aktubu au ufakkiru. Jalastu aqra'u, aku duduk dengan keadaan membaca, dalam keadaan membaca atau sambil membaca. Aku duduk sambil membaca. Aku duduk dalam keadaan membaca atau yang semisal itu ya, atau mengucapkan jalastu aktubu, aku duduk sambil menulis, aku duduk dalam keadaan menulis, atau jalastu ufakkiru, aku duduk sambil berpikir, aku duduk dalam keadaan berpikir. Ini ya, ini jadi setiap siswa, setiap pelajar atau mahasiswa mengatakan ini dilatih ya. Berikutnya as-samin yang ke-8, Fatihan fahu, disebutkan ya dalam baris, dalam bait syair ini, fatihan fahu, dalam keadaan membuka mulutnya. Nah, di sini ada fahu, itu mulut. Apa? Dijelaskan di sini, fu min asma'il khamsati. Fu ini termasuk dari isim-isim yang lima. Ada lima isim ya, yang mempunyai kesamaan dari sisi Arab, yaitu abuka, akhuka, hamuka, kemudian ini fuka, kemudian zu malin, ini ya. Jadi ada lima isim ini, maka disebut al asmaul khamsah. Nah, jadi di sini fu min al asmaul khamsah ini termasuk dari isim-isim yang lima. Taqulu, kau katakan fuhu saghirun. Nah, tentang fu di sini contoh penggunaannya dalam kalimat yang lain sesuai dengan tempat atau kedudukannya dalam kalimat. Fuhu saghirun, mulutnya kecil. Fu di sini bisa pakai mubtada, dia marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Fuhu, jadi waw pada fu itu sebagai tanda rafa'nya. Ya. Kemudian ikhsil faka, ikhsil faka, cucilah mulutmu. Faka di sini dia sebagai maf'ul bih dari ikhsil, maka dia mansub. Ya. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah, faka, afwan, tanda nasabnya adalah alif, ya, tanda nasab adalah alif, faka, ya, alif pada fa, itu sebagai tanda nasabnya. Kemudian, yaqulu bifihi, ma laysa fi qalbihi, yaqulu bifihi, ma laysa fi qalbihi, dia berkata dengan mulutnya, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Ya, bi fihi, fi di sini dia majrur karena didahului oleh huruf ba. Ya, kemudian tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya, fihi, fi ada ya. Ya itu sebagai tanda jar karena dia tadi termasuk al asmaul khamsah. Jadi al asmaul khamsah itu tanda rafa'nya dengan waw, kemudian tanda nasabnya dengan alif, kemudian tanda jarnya dengan ya. Dengan syarat ya, ada syaratnya, yaitu apa, dia menjadi mudhaf atau al asmaul khamsah itu menjadi mudhaf dan tidak diidhafahkan pada dhamir ya mutakallim. Itu diantara syarat-syaratnya ya untuk ini al asmaul khamsah. Berikutnya atas yang ke-9, laibun. Kata laibun apa? Masdaru laiba yal'abu, ini bentuk masdar dari laiba yal'abu. Wa huwa ala wazni fa'ilun, dan dia berwazan fa'ilun. Jadi laibun masdar ini wazannya adalah fa'ilun. Dan hatil masadira atau hatil masdara, ya, hatil masdara, berikan, datangkan masdar. Min dari kadzaba wa dhahika ala wazni fa'ilun, yang berwazan fa'ilun. Kadaba itu fi'il, fi'il madhi, masdarnya apa? Kadzibun, ya. Kadzibun itu masdarnya. Jadi sesuai dengan ini tadi, masdarnya berwazan fa'ilun, sehingga kalau fi'ilnya kadaba maka masdarnya kadzibun. Kemudian dhahika, dhahika ini fi'ilnya, maka masdarnya apa? Dhahikun. Ya, dhahikun. Itu ya. Jadi ini salah satu bentuk masdar, yaitu berwazan fa'ilun. Baik. Berikutnya, asyar yang ke-10. Hati mudari'a hawa wa afsya. Berikan, datangkan bentuk mudari' dari hawa dan afsya. Hawa yahwi. Jadi mudari'nya adalah yahwi. Dan afsha mudarinya apa? Yufshi, afsha yufshi, ya. Baik. Kemudian hadi asyar yang ke-11, hati jam'a baitun bimakna baiti syi'rin wa jam'a famin. Berikan, datangkan bentuk jamak dari baitun. Jadi kalau di situ dalam kurung ya, boleh dibaca hati jam'a baitun. Nanti baitun tetap dibaca dengan marfu, dengan dhammah, karena di situ dia apa dianggap sebagai hikayah, artinya dia bukan, atau dia disebutkan sebagai suatu kata ya, ini, atau boleh pula dibaca sesuai i'rabnya, hadhi jam'a baitin, itu juga boleh. Itu ada pembahasannya, yaitu tentang i'rab hikayah ya, mungkin di lain waktu insyaallah. Baik, jadi di sini ya, tadi hadhi jam'a baitin atau jam'a baitin bi makna baiti syi'rin, datangkan, berikan bentuk jamak dari baitun yang bermakna bait syair. Kenapa di sini disebutkan atau ditambahkan keterangan bi makna bait syi'rin, dengan makna bait syair? Karena kalau hanya disebutkan baitun, ya tentu apa, akan ada kerancuan makna. Umumnya orang menganggap ketika disebut baitun, coba ditanyakan, baitun apa artinya? Rumah. Karena yang terbiasa atau yang sering dijumpai, yang banyak diana, ya itu baitun artinya rumah. Jadi kalau seandainya orang ditanya baitun artinya ada rumah, akan banyak, kebanyakan, mayoritas atau mungkin bahkan semuanya menjawab seperti itu, rumah. Tetapi di sana ada makna lain dari baitun, yaitu apa? Bait syair. Bisa, karena memang dijumpai demikian, baitun bermakna bait syair. Nah, kemudian di sini jamaknya apa? Baitun yang bermakna bait syair, jamaknya adalah abyatun. Abyatun itu jamak dari baitun yang bermakna bait syair. Kalau baitun yang bermakna rumah, jamaknya apa? Buyutun. Buyutun itu baitun yang bermakna rumah. Jadi bentuk jamaknya berbeda antara baitun bermakna rumah dengan baitun bermakna bait syair. Kalau rumah tadi jamaknya buyutun. Kalau bait syair bentuk jamaknya apa? Abyatun. Gitu ya. Kemudian jamak dari apa tadi? Dari fam, dari mulut. Jamaknya apa? Afwahun. Famun jamaknya afwamun atau afwahun. Ya, ini. Afwamun atau afwahun. Ya. Ada pembahasan di sana secara ringkas ya. Jadi famun itu asalnya fawahun, kalau tidak keliru ya, artinya huruf akhirnya adalah dengan ha, huruf lam kalimahnya adalah huruf ha, sehingga ketika jamak itu digunakan huruf aslinya yaitu afwahun, gitu ya. Bisa dilihat, diperhatikan penggunaan jamak ini afwahun dalam Al-Qur'anul Karim insyaallah ya, di sana dijumpai bentuk jamak ini adalah dengan ha, afwahun bi afwahihim misalnya ya. Itu ya, nanti bisa dicek di Al-Qur'an di saf ya. Jadi di sana ada perubahan huruf. Ini, perubahan huruf pada lam kalimah. Ya. Jadi bisa dibuka dalam, dicari dalam Al-Qur'an ya. Jamak dari famun itu yang digunakan adalah afwahun dengan ha. Afwahun. Karena itu huruf aslinya. Ya. Untuk prosesnya bisa dilihat, dipelajari dalam ilmu sharaf ya, tentang ini ya. Baik. Berikutnya, tamrin yang asyara yang ke-12, tamrin yang ke-12, hati mufrada arhamun wa sukara. Jadi datangkan ya, bentuk mufrad dari arhamun. Apa? Rahimun. Ya, rahimun, ya, pendek ya. Ra, ha, dan mim. Rahimun. rahim. Rahim itu ya, rahim. Itu jamaknya arhamun. Ya, artinya di situ apa? Rahim atau hubungan kerabat itu ya. Baik. Kemudian sukara. Sukara ini jamak, mufradnya apa? Ya, sakranu. Ya, sakranu. Yang mabuk, orang yang mabuk ya, sakranu. Jamaknya sukara. Ini. Kemudian berikutnya, tamrin yang terakhir, yang ke-13 dalam pelajaran ini ya. Asalisa asyara yang ke-13. Niyamun jam'u na'imin wa na'imatin. Niyamun ini adalah jamak dari na'imun dan na'imatan. Na'imun orang lelaki yang tidur. Na'imatan perempuan yang tidur. Jamaknya niyamun. Jadi bentuk jamaknya sama antara mudzakkar dan mu'annas. Tetapi mufradnya berbeda. Dibedakan mufradnya. Kalau untuk laki-laki sesuai asalnya ya na'imun. Untuk perempuan dengan penambahan ta'nis, yakni ta' marbutah di akhirnya menjadi na'imatun. Itu mufradnya. Dibedakan lafadznya antara muzakkar dengan mu'annas. Tetapi untuk bentuk jamaknya, untuk kata ini itu sama, yaitu niyamun. Jadi misalkan dibuat kalimat atau dibuat ungkapan, rijalun niyamun, para lelaki yang tidur. Kemudian nisaun niyamun, para perempuan yang tidur. Atau bisa contoh lain, at-tullabu niyamun, para pelajar itu laki-laki ya, tidur. Kemudian contoh berikutnya, at-talibatu niyamun, para pelajar putri, para siswi, ya, pelajar putri itu tidur. Artinya di situ niyamun digunakan untuk di bentuk jamak ya. Jamak ini digunakan baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Ini mislu. Jadi niyamun ini mislu qiyamun. Ini seperti pada qiyamun. Jam'u qa'imin wa qa'imatin. Jadi bentuk jamak dari qa'imin dan bentuk jamak dari qa'imun dan qa'imatin. Ya. Qa'imun lelaki yang berdiri, qa'imatin perempuan yang berdiri. Mufradnya berbeda. Dibedakan dengan ta'nis untuk mu'anasnya, untuk perempuannya. Adapun jamaknya sama, yakni qiyamun. Ya. Seperti tadi misalkan digunakan dalam kalimat atau at-tullabu qiyamun, para siswa itu berdiri. Laki-laki. Dan at-talibatu qiyamun, para siswi perempuannya, para siswi itu berdiri. Sama jamaknya at-tullabu qiyamun, at-talibatu qiyamun. Tetapi mufradnya berbeda. Mufradnya misalnya at-talibu qa'imun, at-talibatu qa'imatun. Ya, seperti itu ya. Jadi mufrad berbeda tetapi jamaknya sama. Qala ta'ala, contoh dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka mengingat Allah, mereka berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan pada lambung-lambung mereka. Dalam keadaan pada lambung-lambung mereka. Maksudnya apa? Berbaring ya. Orang berbaringan di atas lambungnya. Ya. Satu ungkapan ya, menunjukkan dia berbaring. Ya, jadi ini qiyaman di sini sebagai hal untuk jamak. Ya. Nah, di sini qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qu'udan di sini dia i'rab apa? Wa qu'udan, ada wawu, wawunya wawu ataf. Berarti qu'udan itu dikatakan dia maktur. Maktur pada qiyaman. Yang menjadi hal hanya pada qiyaman dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Halnya adalah qiyaman. Adapun qu'udan, karena ada wawu atuf, maka di situ qu'udan dia maktur. Ya, tidak disebut sebagai hal. Ya, meskipun secara makna, ya, secara makna ya, itu menunjukkan keadaan tadi alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Akan tetapi secara i'rab itu dia disebut maktuf untuk qu'udan tadi ya. Jadi halnya hanya qiyaman itu saja. Kemudian di sini disebutkan lagi wa qu'udun jam'u qa'idin wa qa'idatin. Jadi qu'udun ini bentuk jamak dari qa'idin, dari qa'idin dan qa'idatun. Qu'ud ini bentuk jamak dari qa'idun, lelaki yang duduk, dan qa'idatun, perempuan yang duduk. Ini seperti tadi. Lafaz mufradnya berbeda antara mudzakkar dengan muannats, yaitu yang muannats ada ditambahkan dengan tak ta'nits atau tak marbutah. Adapun jamaknya sama, yaitu qu'udun. Ya, misalnya tadi. Nah, ini dicontohkan di sini fil hadisi, dalam hadis dicontohkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza niswatun julusun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, fa idza niswatun julusun, maka tiba-tiba ada para perempuan yang duduk-duduk. Ini idza al-fujaiyah, jadi tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu tiba-tiba ada perempuan, para perempuan yang niswah, jamak ya, para perempuan atau beberapa orang perempuan julusun, duduk-duduk atau duduk. Nah, di sini julusun ya. Ya, julusun di sini sebagai na'ah dari niswatun. Artinya untuk jamak mu'anas, lafadnya julusun. Ya, sama dengan yang digunakan untuk mudzakkar, julusun. Ya, ini. Rawahu Ibnu Majah fil Janaizi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab al-Janaiz. Ini ya. Ini jadi ada bentuk jamak yang sama antara muzakkar dengan muannatsnya. Artinya satu bentuk jamak ini digunakan baik untuk muzakkar maupun muannats. Sementara bentuk mufradnya itu berbeda, dibedakan ya, bentuk mufradnya antara muzakkar dengan muannatsnya. Ini ya. Jadi ada beberapa keadaan bentuk jamak, ada yang sama antara mudzakkar dengan mufrad, dan ada pula yang berbeda antara mudzakkar dengan muannats ya. Ada yang sama dan ada pula yang berbeda pada bentuk jamaknya. Demikian pula pada bentuk mufrad sebenarnya juga demikian, ada yang sama antara mudzakkar dengan muannatsnya itu sama. Ya, lafadznya sama untuk yang mufrad. Ya, seperti apa? Sabur misalnya. Sabur yang penyabar, yang sangat penyabar. Ini sama antara mudzakkar dengan muannatsnya. Sehingga dikatakan rajulun saburun, seorang lelaki yang sangat penyabar. Dan juga dikatakan imra'atun saburun, seorang perempuan yang sangat penyabar. Jadi saburun digunakan untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Dan ini mufrad, lafadznya sama. Ini, jadi itu nanti bisa dipelajari insyaallah dalam bab mufrad ataupun jamak, dan juga pada mungkin bab-bab yang terkait dengan itu ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Mungkin banyak kekurangan ya, alafu minkum. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan yang ada. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya serta kasih sayangnya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.